Mitra Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengkritik pembangunan tata kota Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurutnya, selama ini pembangunan Jakarta hanya mengarah pada pembangunan ekonomi, dan masyarakat diajak untuk bergaya hidup hedonis. Ekonom Faisal Basri menyarankan, sebaiknya pembangunan mal dilakukan di luar wilayah Jakarta, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi seimbang, tidak terpusat hanya di Jakarta saja. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, sampai saat ini apakah sudah ada upaya dari pemerintah, Pak, untuk fokus melakukan pembangunan pusat belanja di luar wilayah Jakarta? Tidak ada. Justru inilah kita dorong Pak Jokowi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, jika pembangunan tetap dilakukan di Jakarta, namun jaraknya berjauhan nih, Pak, dengan pusat belanja lainnya. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada lagi. Kan mallnya udah ada 73. Dia udah dempet. Tidak ada lagi tempat buat mall Jakarta ini. Cukup sudah. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta nantinya, Pak? Bukankah juga akan berpengaruh besar? Pertumbuhan ekonomi Jakarta akan turun, tapi kan tidak masalah. Nah, kelebihannya buat warga sana menciptakan multiplier effect yang tinggi di daerah itu. Pramuniaganya senang karena kontrak rumahnya lebih murah di sana. Tukang somai yang ada di trotoar-trotoar di sini, somanya enak-enak. Ya, yang di sepeda itu pakai sepeda motor sekarang, itu juga tidak mengotori trotoar lagi karena mereka akan pindah. Itu yang terjadi di banyak kota-kota di dunia. Jadi saya bukan mimpi. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.